بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada materi kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan pembahasan seputar at-tauhid. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan di antara dari keutamaannya dengan sebab at-tauhid Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosa-dosa para pelakunya. Dan telah kita bacakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun adakhalahullahu aljannah ala makana minal amal. Ada beberapa persaksian yang diwajibkan bagi seorang yang berkeinginan untuk masuk ke dalam aljannah. Yang pertama adalah mempersaksikan la ilaha illallah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan makna dari syahida bersaksi, yaitu mempersaksikan sesuatu yang didasari dengan al-ilm, dengan ilmu yang memahami, yang mengetahui apa yang ia persaksikan. Demikian pula yakin dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Ini makna dari syahida. Sehingga wajib bagi seorang yang berkeinginan untuk benar-benar mengamalkan hadis ini, untuk ia yang pertama wajib mengetahui apa yang dia persaksikan. Dan wajib baginya untuk meyakininya. Dan yang terakhir, wajib baginya untuk menjalankan konsekuensi dari persaksiannya. Dan kemarin telah kita singgung makna dari persaksian yang pertama, la ilaha illallah, dengan makna la ma'buda bihaqin illallah, tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan makna ini maka mewajibkan bagi pengucapnya untuk meyakini bahwasannya satu-satunya yang berhak untuk dia sembah, untuk ia ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib baginya untuk meyakini bahwasanya segala sesuatu yang disembah di alam dunia ini, apakah itu kayu yang dipahat, batu yang diukir, ataukah jin-jin, ataukah kata sebagian mereka dewa dan yang semisalnya, dari sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk meyakini itu adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang salah, yang keliru, yang tidak benar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hak, maha benar, dan bahwasanya segala sesuatu yang diseru, yang diibadahi dari selain Allah adalah sesuatu yang batil, yang tidak boleh bagi seorang untuk ia menyembahnya. Sehingga dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan, nampak jelas bahwasanya penunjukan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim ketika dia mempersaksikan kalimat La ilaha illallah adalah wajib baginya untuk mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Wajib baginya untuk memberikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, tidak boleh dia berdoa kepada selain Allah. Ketika dia ingin mendapatkan kesembuhan, tidak boleh baginya untuk meminta kesembuhan kepada makhluk. Wajib baginya untuk meminta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dalam keadaan sempit rezekinya, tidak boleh baginya untuk mendatangi dukun. Tidak boleh baginya untuk mempercayai benda-benda keramat yang kata sebagian mereka apabila dirawat, dipegang, dan dia pelihara akan mendatangkan kekayaan. Karena satu-satunya zat yang memberikan rizki adalah Allah. Sehingga wajib baginya untuk berdoa meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Sehingga ketika seorang mempersaksikan kalimat La ilaha illallah, wajib baginya untuk benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Kemudian persaksian yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan wajib baginya untuk mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada kata abduhu. Sehingga wajib diyakini oleh seorang muslim sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meyakini bahwasanya beliau adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain, sebagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Tidak ada yang membedakan beliau dengan seluruh para hamba Allah kecuali risalah kerasulan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga itulah yang membedakan antara beliau dengan seluruh manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sebagai seorang rasul, maka wajib bagi umatnya untuk mengikutinya, mengimaninya, membenarkan semua apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang rasul yang wajib dibenarkan ucapannya, karena beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, namun yang beliau ucapkan adalah wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentang makna ini, beliau sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai Rasul Allah disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "La tatrutuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam." Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku. Rasul mengingatkan umatnya agar jangan ada salah seorang di antara mereka yang berlebih-lebihan menyanjung, memuji, menyikapi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama atratin Nasara Isa ibn Maryam, sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara di dalam menyanjung Isa ibn Maryam alaihi assalatu wassalam. Naam. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, fa inni ana abdun, karena sesungguhnya saya adalah sebagai seorang hamba. Maka katakan oleh kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, abdullahi wa rasul, saya adalah sebagai hamba Allah dan sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita bahwasanya posisi beliau sebagai hamba dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla menunjukkan beliau tidak punya hak untuk disembah. Beliau tidak punya hak untuk kita sembah, karena satu-satunya zat yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi seorang manusia pun untuk memposisikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sederajat sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, karena beliau sebagai hamba Allah, sebagai manusia ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah adalah khaliqnya, penciptanya. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Betapa banyak kita menjumpai terdapat sekian kerusakan dalam perkara tauhid disebabkan karena salahnya di dalam memahami posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih saja banyak yang berkeyakinan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendengarkan doa-doa umatnya yang dalam keadaan tertimpa kemaldorotan, bahaya yang mengancam. Sehingga masih saja kita mendengarkan ada sebagian di antara mereka yang ketika dalam keadaan genting berdoa menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya habiballah, ya khalilallah, ya, berdoa menyebut nama Rasul ketika dalam kondisi genting dengan harapan agar supaya Rasul mendengarkan doa mereka dan dengan harapan Rasul bisa mengabulkan apa yang mereka minta tersebut. Ini termasuk dari kesalahan di dalam memahami posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ingatkan di dalam banyak hadis, di antaranya hadis Ubadah bin Shamit bahwasanya beliau adalah sebagai hamba Allah, abduhu wa rasuluh. Dan ketika kita bertasyahud juga kita menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang perlu sekali lagi kita ketahui secara bersama. Naam. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang permasalahan yang tadi kita sebutkan, posisi Rasul sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tabaraka wa taala, "Qul la amliku li nafsi darran wala naf'a." Qul, katakanlah ya Muhammad, "La amliku li nafsi," saya tidak memiliki kemampuan untuk diri saya sendiri adanya upaya untuk mendatangkan kemadharatan atau mendatangkan adanya manfaat. Qul la amliku li nafsi darran wala naf'a, menunjukkan satu-satunya zat yang mengatur kemadharatan menimpa seseorang, menimpa masyarakat, menimpa satu kaum dari sisi besar dan kecilnya serta dampak dari kemadharatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwasanya satu-satunya zat yang mengatur manfaat, baik itu rezeki, kesehatan, umur yang panjang, kenikmatan, seluruh kebaikan itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak memiliki andil untuk diri beliau dalam hal mendatangkan kemadharatan atau mendatangkan manfaat. Ini menunjukkan ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, Allah tabaraka wa taala hendak menjelaskan kepada kita seperti apa posisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau sebagai manusia biasa hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau adalah sebagai Rasul Allah Azza wa Jalla, sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan wajib bagi kita untuk memposisikan Rasul sebagaimana posisi yang Allah tabaraka wa taala posisikan beliau di atasnya. Ketika kita berupaya untuk meninggikan derajat Rasul melebihi posisi yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, kita akan tersesat wal'iyadzubillah, meniadakan posisi beliau sebagai hamba, menyetarakan beliau sebagai menyetarakan beliau sama sederajat dengan Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk kesyirikan. Ini termasuk kesyirikan, menjadikan Rasul sebagai sekutu, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ataukah menafikan beliau sebagai Rasul, mendustakan ucapannya, tidak menjalankan ajarannya, bahkan tidak mempercayai kerasulan beliau, ini kekafiran. Ini kekafiran. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk menempatkan posisi beliau sebagaimana posisi yang Allah Azza wa Jalla berikan beliau di atasnya. Naam. Disebutkan di dalam riwayat, ketika ada salah seorang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Ya Rasul, ini adalah berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Masya Allah wa syi'ta. Nah, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Disebutkan dalam riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan lafaz ini, menyetarakan antara beliau dengan Allah di dalam melakukan sesuatu, menserikatkan perbuatan Allah dengan perbuatan Rasul alaihi salam di dalam menakdirkan sesuatu, maka disebutkan dalam riwayat tersebut beliau marah dan menegur pengucapnya dan mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan." Apakah engkau menjadikan saya ini sebagai tandingan sekutu selain Allah? Qul masya Allah wahdah. Katakanlah ini adalah kehendak Allah saja, bukan kehendak saya. Naam. Ini menjelaskan ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya beliau adalah sebagai hamba Allah dan sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kalimat yang berikutnya disebutkan wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Isa sebagai hamba Allah dan sebagai Rasul Allah sama persis dengan pembahasan seputar Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang beranggapan bahwasanya Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang batil, yang keliru. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam akhir-akhir surah Maryam, takadu samawatu, hampir-hampir saja langit-langit itu runtuh, gunung-gunung itu hancur, bumi itu terbelah, menunjukkan demikian besar murka Allah Azza wa Jalla, hingga hampir-hampir saja Allah Azza wa Jalla menurunkan azabnya ketika ada sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang anak dari hambanya. Dikatakan hamba ini adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Subhanallahi amma yaquluna uluwan kabira. Dan sekaligus sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi yang beranggapan bahwasanya Isa itu bukan sebagai rasul, dan beranggapan Maryam adalah sebagai wanita yang tidak menjaga kesuciannya, dikatakan wanita penzina. Isa adalah sebagai anak dari perzinaan Maryam, wal'iyadzubillah. Sehingga dari satu sisi orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan, menyanjung, memuji, menyikapi Isa bin Maryam. Dari sisi yang lainnya orang-orang Yahud ghulu ekstrim di dalam merendahkan dan menghinakan Nabi Allah Isa alaihi assalatu wassalam. Dan kita umat Islam diajarkan oleh Rasul tentang hakikat sebenarnya Isa. Beliau adalah sebagai hamba Allah dan sebagai rasul dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Membantah keyakinan kedua kelompok tersebut, al-Yahud dan an-Nasara. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Isa itu adalah kalimat Allah. Kalimatuhu, kalimat Allah yang Allah Azza wa Jalla berikan kalimat ini kepada Maryam alaiha assalatu wassalam. Sehingga dengan perantara kalimat ini terciptalah Nabi Isa alaihi assalatu wassalam tanpa melalui proses layaknya wanita mengandung pada umumnya, adanya pembuahan antara sperma laki-laki dengan perempuan. Namun dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, Allah menciptakan Isa alaihi assalat wassalam dengan kalimat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada Maryam alaiha assalat wassalam. Nah. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah itu sama persis dengan permisalan diciptakannya Adam tanpa melalui hubungan suami istri. Naam. Khalaqahu min turab, Allah menciptakannya dari tanah, Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan kun, maka terciptalah Adam alaihi assalatu wassalam. Menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabiullah Isa dengan kalimat tersebut, dengan kun. Dengan kalimat tersebut, dengan kun. Naam. Sehingga dengan kun inilah tercipta Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Dan ini tafsir yang ditafsirkan oleh mereka para ahli at-tafsir, sehingga makna dari kalimatuhu alqaha ila Maryam maksudnya adalah dengan kalimat kun. Karena Allah Azza wa Jalla ketika menghendaki terjadinya sesuatu, Allah mengatakan kun, maka terjadilah sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyebutkan dan mentafsirkan makna dari hadis ini, dikatakan Isa sebagai kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, bil kalimatil lati alqaha ila Maryam hina qala lahu kun fakana Isa bikun walaysa Isa huwa kun walakin bikun kana. Bil kalimatil lati alqaha ila Maryam hina qala lahu kun. Maksudnya adalah dengan kalimat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Maryam ketika Allah mengatakan kun, jadilah. Maka disebutkan oleh Al-Imam Muhammad rahimahullah, fakana Isa bikun, maka terciptalah Isa alaihi salam dengan kalimat kun tadi itu, dengan kalimat kun, dengan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, kun. Naam. Walaysa Isa huwa kun, dan Isa itu bukan kun. Isa itu bukan kun. Akan tetapi dengan kalimat kun terciptalah Isa alaihi salatu wassalam. Fakun, kata Imam Muhammad rahimahullah, fakun minallahi ta'ala qaulun. Adapun kalimat kun itu berasal dari Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakun minallahi ta'ala qaulun. Walaysa kun makhluqan, dan kun itu bukan makhluk tapi ucapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau menyebutkan kadzdzaban nasara wal jahmiyah ala Allahi fi amri Isa, sungguh telah berdusta orang-orang Nasara yang berkeyakinan bahwasanya Isa adalah anak Allah Azza wa Jalla, dan telah berdusta orang-orang Jahmiyah dalam perkara penciptaan Isa, karena orang-orang Jahmiyah berkeyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak bisa berbicara. Kalimat-kalimat yang Allah ucapkan adalah makhluk, sehingga mereka mengklaim bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, bukan firman Allah, bukan ucapan Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga hadis ini membantah kelompok yang sesat yang tadi kita sebutkan, orang-orang Nasara dan orang-orang Jahmiyah. Karena Isa tercipta dengan ucapan Allah kun, dan kun itu adalah bukan makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla, tapi kun adalah berasal dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, khalaqahu bil kalimati allati arsala biha Jibrilu ila Maryam. Isa alaihi salam Allah ciptakan dengan kalimat yang Allah utus Jibril membawa kalimat ini mendatangi Maryam alaiha assalatu wassalam. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan khalaqahu bil kalimatillati arsalaha arsala biha Jibril ila Maryam. Sehingga yang membawa kalimat ini adalah Jibril alaihi salam. Dan Jibril itu memberikan kalimat ini kepada Isa, kepada Maryam alaiha assalatu wassalam. Fa nafakha fiha min ruhihi bi amri rabbih azza wa jalla. Kemudian Jibril Allah perintahkan untuk meniup ruh dengan perintah Allah azza wa jalla. Fa kana Isa bi idznillah azza wa jalla, sehingga terciptalah Isa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa nashi'un 'anil kalimati allati qala lahu kun fakana. Sehingga Isa itu ada disebabkan karena kalimat yang Allah Azza wa Jalla mengatakan kun fakana. Maka terjadilah, terciptalah Isa alaihi assalatu wassalam. Sehingga Isa dikatakan sebagai kalimatullah, kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan wa ruhum minhu, dan Isa adalah ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala, ruh yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari ruh minhu ditafsirkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan Isa ruhum minal arwah allati khalaqaha Allah ta'ala. Ruh Isa itu, ruhnya Isa alaihi salam itu berasal dari ruh-ruh yang Allah Azza wa Jalla menciptakan ruh-ruh tersebut. Wastantaqaha biqaulih, dan setelah ruh-ruh itu tercipta, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para ruh-ruh tersebut, alastu birabbikum, bukankah saya adalah Rabb kalian? Qalu bala. Ketika ruh-ruh itu tercipta, mereka mengatakan bala, benar. Mereka mempersaksikan Allah Azza wa Jalla adalah sebagai Rabb-nya. Dan Isa, dan ruhnya Isa diambil dari ruh-ruh tersebut. Kemudian diberikan kepada Maryam alaiha assalatu wassalam. Naam. Sehingga bukan berasal dari zat Allah. Karena orang-orang Nasara beranggapan bahwasanya Isa, sebagian mengklaim tsalitsu tsalatsah, satu dari tiga Tuhan, yang keseluruhan Tuhan ini adalah berasal dari satu Tuhan yaitu Allah Azza wa Jalla. Dikatakan dengan keyakinan trinitas. Naam, adanya tiga Tuhan. Ini termasuk dari keyakinan yang batil, bahkan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wal jannata haqqun, dan ia mempersaksikan bahwasanya al jannah adalah hak, benar. Wan nar haqqun, dan dia juga mempersaksikan bahwasanya neraka itu adalah benar. Ia bersaksi adanya al-jannah, dia bersaksi adanya neraka. Jannah Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Neraka jahanam Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai tempat yang mengazab mereka orang-orang yang kufur dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita seorang muslim ketika beribadah kepada Allah, landasan kita beribadah kepada Allah adalah disebabkan karena berharap surga Allah dan takut neraka Allah Azza wa Jalla. Ini landasan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. ibadah apa saja yang diamalkan, apakah itu puasa, apakah itu zakat, haji, berkurban, dan yang semisalnya, landasannya adalah mengharapkan surga Allah dan takut neraka Allah Azza wa Jal. Nah, mereka orang-orang yang mempersaksikan beberapa persaksian-persaksian tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin dengan sabdanya, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam al-jannah berdasarkan amalan apa saja yang dia wafat meninggal dunia di atasnya, selain dari kufur, selain dari kesyirikan. Dosa apa saja yang diamalkan oleh seorang muslim yang benar-benar mempersaksikan beberapa persaksian tersebut, ia mengetahuinya, ia menjalankan konsekuensinya, dan ia meyakini kebenarannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaminnya untuk memasukkannya ke dalam al-jannah. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Hadis ini dan yang semisal dengan hadis ini menegaskan dan menjelaskan kepada kita takkid penguat dari pembahasan yang sebelumnya kita sebutkan berupa keyakinan ahli sunnah terhadap ahli tauhid yang ia wafat meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa-dosa besar, bukan kesyirikan, bukan kekafiran. Naam, nasib dirinya berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jal, berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Ia masih mendapatkan jaminan keamanan dari azab. Dan kita katakan dan kita tegaskan dengan lafaz di bawah kehendak Allah, karena nasib ahli tauhid yang meninggal dunia wafat dalam keadaan membawa dosa-dosa besar, ada kemungkinan Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam al-jannah, dan ada kemungkinan Allah Azza wa Jalla mengazabnya, tapi dengan azab yang tidak mengekalkan dirinya ke dalam di dalam neraka jahanam, namun ia diazab dalam kurun waktu yang dikehendaki oleh Allah. Setelah tiba waktunya, dia akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka jahanam dan Allah masukkan dirinya ke dalam al-jannah. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, hadza haditsun 'azimun 'azimul mauqi'. Hadis ini adalah hadis yang demikian agung, kata Imam Nawawi rahimahullah. Wa huwa ajma' aw min ajma'il ahadith al-mustamilati 'ala al-aqaid. Dan hadis ini adalah hadis yang paling mencakup, ataukah di antara hadis yang paling mencakup dari hadis-hadis yang terkandung di dalamnya permasalahan-permasalahan akidah yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Naam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ma'a fihi ma yukhriju an jami'i milalil kufri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menekankan beberapa keyakinan-keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang muslim, yang dengan seseorang meyakini keyakinan-keyakinan tersebut akan membedakan dirinya, mengeluarkan dirinya dari kelompok-kelompok agama-agama kufur. Naam. Ala ikhtilafi aqaidihim wa tabaudihim, dengan beragamnya akidah-akidah agama kekafiran tersebut dan berjauhannya sebagian akidah yang satu dengan sebagian yang lainnya. Sehingga hadis ini adalah hadis yang demikian agung yang mencakup prinsip keyakinan-keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang muslim, yang dengannya akan membedakan dirinya dari agama-agama kufur. Agama-agama kufur. Naam. Walahuma fi hadis Ibban, disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, dan masih dalam riwayat keduanya, yakni dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, namun riwayat ini berasal dari hadis Ibban radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam hadis ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan seseorang dari neraka jahanam yang orang ini mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, landasan dia mempersaksikannya, landasan dia mengucapkannya adalah mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keutamaan karunia pahala Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebagaimana layaknya persaksian mereka orang-orang munafikin yang mereka inginkan dari persaksian tersebut untuk menyembunyikan kekufuran mereka dan agar mendapatkan keamanan hidup, ketentraman ketika mereka berdomisili bersama dengan kaum muslimin yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga hadis Idban bin Malik ini juga semakna dengan hadis Ubadah bin Shamit yang menjelaskan keutamaan seseorang yang bertauhid akan mendapatkan jaminan dari sisi Allah Azza wa Jal keamanan dan hidayah. Keamanan yang dimaksud adalah kekekalan dari neraka Allah, dari neraka Allah, siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan at-tauhid. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.